إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين أعزكم الله إن شاء الله كتاب لنجدكم pembahasan كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد pembahasan kita masih menjelaskan hadis dari sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi SAW mengatakan inna ruqa wa tamaim wa tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwalah adalah kesyirikan. Nah, apa hukum ruqyah? Rajam. Boleh disebutkan syirik di sini. Inna ruqa wa tamaim wa tiwalah syirkun. Sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwalah syirik. Boleh enggak ruqyah? Bagaimana yang ada di sini? Man yujib? Siapa yang bisa jawab? Apa? Yang jambe-jambe tidak boleh. Ada syarat-syarat tadi ya? Apa saja syarat-syarat diberikan ruqyah? Nah, yang pertama bi kalamillah wa bi asma'ihi wa sifatih, dengan kalamullah, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Yang kedua, bilisanil arabi wa bima yu'rafu ma'nahu, dengan bahasa Arab yang dipahami maknanya. Ya. Dengan bahasa Arab yang dipahami maknanya. Nah, termasuk dengan doa-doa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga apa? Yang ketiga, berkeyakinan bahwasanya ruqyah itu tidak memberikan pengaruh dengan sendirinya, akan tetapi semuanya dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tiga syarat disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala tentang dibolehkannya ruqyah. Ya. Nabi SAW meruqyah, Nabi SAW diruqyah, dan juga merintahkan untuk meruqyah. Bahkan Nabi menyatakan boleh ya, meruqyah kalau terpenuhi syarat-syarat tadi. Nah, adapun apabila tidak ada syarat-syarat tadi, ruqyahnya misalkan dengan jampe-jampe mantra-mantra yang tidak dipahami maknanya, ya, maka tidak boleh. Ini termasuk kepada kesyirikan. Nah, ya. Atau meyakini ruqyah ini memberikan pengaruh dengan sendirinya, ia juga bisa jatuh kepada kesyirikan. Ya. Kenapa? Dikarenakan itu semuanya seseorang sembuh ataupun tidak berkaitan dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ruqyah hanya sebab saja, bukan yang memberikan pengaruh dengan sendirinya. Ya, akan tetapi hanya sebagai sebab. Nah, ma huwa tamaim? Apa itu tamimah? Nabi, apa tamimah? Nah, sesuatu yang digantungkan kepada apa? Anak-anak Dengan tujuan apa? Tujuannya. Nah, dalam menolak penyakit ain. Ya. Ini tamimah. Ya, bisa dikalungkan pada lehernya dengan tujuan untuk mencegah suatu penyakit. Ya. Apa hukumnya? Syirik. Ya. Rasulullah mengatakan inna ruqa wa tamaim wa tiwala syirkun. Nah. Bagaimana kalau yang digantungkannya itu ayat-ayat Al-Quran atau nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Boleh atau tidak? Kalau yang digantungkannya nama-nama Allah dengan alasan bahwasanya Al-Quran sebagai obat, wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa syifa, kami turunkan ya dari Al-Quran yang merupakan obat, sehingga gantungannya itu ayat kursi misalkan, atau al-mu'awidatain, ya al-falaq, an-nas, atau mungkin al-ikhlas, yang jelas dari Al-Quran atau nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh tidak? Bukasa. Boleh. Kalau dia gantungannya Al-Quran atau ayat Al-Quran. Boleh tidak? Fatih. Tidak boleh. Ada khilaf dari para ulama, sebagian menyebutkan boleh, sebagian mengatakan tidak boleh. Tapi pendapat yang kuat, tidak boleh. Nah, mengapa tidak boleh? Hafid. Mengapa tidak boleh? Pertama dikarenakan keumuman larangan. Ya. Yeah. Keumuman larangan dan tidak ada yang mengkhususkan yang umum tersebut. Nah, berbeda dengan ruqyah. Ya, yeah. Ruqyah yang sebutkan tadi inna ruqa wa tamaim wa tiwala syirkun. Sesungguhnya ruqyah, tamimah dan wa tiwala syirkun, kesyirikan, ada tadi yang mengkhususkan. Nabi SAW meruqyah, Rasulullah SAW diruqyah, memerintahkan untuk meruqyah, sehingga para ulama mengkompromikan antara hadis yang menyebutkan tentang ruqyah itu syirik dengan ya hadis yang menyebutkan bolehnya meruqyah dengan ketentuan yang disebutkan tadi. Nah, adapun masalah tamaim di sini, ya, keumuman dalil, keumuman larangan, ya, menunjukkan tentang tidak bolehnya tamimah dan tidak ada dalil yang mengkhususkan keumuman tersebut. Nah, sebab yang kedua apa? Kenapa dilarang? Nah, yang kedua untuk menutup celah kesyirikan. Ya, kalau dibiarkan, kalau dibolehkan, nanti orang akan menggantungkan sesuatu yang sebenarnya bukan ayat-ayat Al-Quran, ya, atau bukan nama Allah dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. So, untuk menutup celah kesyirikan ini, maka tidak boleh. Walaupun yang digantungkannya tadi adalah ayat-ayat Al-Quran atau nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga apa? Alasannya? Yang ketiga, kalau yang digantungkan itu ayat Al-Quran atau nama Allah dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, ini bisa dihinakan oleh orang yang menggantungkannya. Kenapa? Dikarenakan masuk WC, ya, dalam keadaan ada nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala atau ayat Al-Quran yang tergantung pada lehernya. Ya, ketika menunaikan hajat, ketika istinja. Nah, sehingga ini bisa menyebabkan menghinakan ya, ayat-ayat tersebut atau nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya, sehingga walaupun ya, yang digantungkannya itu dari ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa, ya, doa-doa yang datang dari Nabi SAW untuk menolak bala dan semisalnya, tetap ini tidak diperbolehkan. Baik. Dilanjutkan. Qala Syekh rahimallahu taala wa ta'ammal hadhihi al-ahadith wa ma kana 'alaihi as-salaf radhiyallahu taala anhum. Dan perhatikanlah di sini dan apa yang di atasnya para salaf radhiyallahu taala anhum. Yatabayyanu laka bidzalika ghurbatul Islam. Maka akan jelas kepadamu ya, dengan hadis-hadis tersebut dan apa yang dilakukan oleh para salaf ghurbatul Islam, keterasingan Islam. Ya. Khususan in arafta adima ma waqa'a fihi al-kathir ba'da al-qurun al-mufaddalah. Lebih khusus lagi apabila engkau ketahui ya, besarnya apa yang terjatuh padanya kebanyakan manusia setelah generasi utama. Ya. Maka kita akan mengetahui dengan jelas bagaimana keterasingan Islam yang telah disabdakan oleh Nabi SAW bada al-Islam ghoriba wa sayaudu ghoriba fatuba lil-ghoroba. Islam datang dengan asing dan akan kembali dengan asing, dan beruntunglah bagi orang-orang yang asing ya alladzina yuslihuna idza fasada an-nas, yaitu orang yang melakukan perbaikan apabila manusia rusak. Nah, kalau kita lihat zaman sekarang ini, banyak orang yang terjatuh kepada perkara-perkara yang disebutkan tadi. Berbagai macam kesyirikan-kesyirikan. Bahkan mereka menganggapnya sebagai hal yang biasa. Justru sebaliknya, ketika ada orang yang mengingatkan tentang kesyirikan yang mereka lakukan, dianggap asing. Dianggap sebagai Wahabi, dianggap sebagai ekstrim dan lain sebagainya, ketika memperingatkan dari bahaya kesyirikan. Ketika mengingatkan tentang syiriknya tamimah, syiriknya jampe-jampe mantra-mantra, dianggapnya ini asing. Ini menyelisihi apa yang ada pada nenek moyang mereka. Dan mereka lebih memilih apa yang ada pada nenek moyangnya daripada hadis-hadis Nabi SAW. Hal ini sebagaimana prinsip-prinsip orang-orang jahiliyah. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan, mereka mengatakan tidak. Akan tetapi kami mengikuti apa yang kami dapatkan dari nenek moyang mereka. Sehingga orang yang mengajak kepada tauhid dan memperingatkan dari kesyirikan sekarang ini dianggap sebagai orang yang asing. Tapi Nabi mengatakan, beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Jadi orang yang melakukan perbaikan tatkala manusia rusak. Tatkala rusak akidahnya, rusak akhlaknya, rusak ibadahnya. Kemudian ada orang yang melakukan perbaikan. Memperbaiki kerusakan akidah, memperbaiki kerusakan ibadahnya, akhlaknya, maka itulah orang yang asing yang akan mendapatkan keberuntungan. Apalagi zaman sekarang ini, di mana banyak manusia terjatuh kepada berbagai macam kesyirikan. Min ta'dimil kubur, di antaranya pengagungan kepada kuburan. Kuburan dibangun masjid di atasnya. Atau walaupun dia dibangun masjid, beribadah di kuburan tersebut. Ya. Salat, baca Al-Quran di kuburan. Nah, padahal Nabi SAW melarang ya, untuk menjadikan kuburan sebagai masjid. La'anallah al-Yahud wa al-Nasara ittakhudu kuburu anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada Yahudi, laknat Allah kepada Nasrani, yang mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Nah, apakah dibangun masjid ataukah dia melakukan sholat di kuburan tersebut? Nah, adapun kuburan Nabi SAW terpisah dari masjid pada asalnya. Ya. Yeah. Dan juga dihalangi dengan 3 tembok. Nah, sehingga orang yang sholat tidak menghadap ke kuburan Nabi SAW secara langsung. Nah, min ta'limil kubur wa ittikhadil masajid 'alayha, pengagungan kepada kuburan, menjadikan masjid-masjid di atas kuburan tersebut. Ini keadaan kebanyakan orang sekarang ini. Ya, kuburan diagung-agungkan sampai tur. Nah, melakukan perjalanan yang jauh hanya untuk ke kuburan. Nah, padahal tidak boleh menyengajakan safar perjalanan yang jauh dengan tujuan itu kuburan. Ya, untuk ziarah kepada makam ini, makam itu, tidak boleh. Ya. Mengususkan safar untuk beribadah di suatu masjid saja tidak boleh. Ini masjid. Ya. Kecuali 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Adapun selain dari 3 masjid ini, kita mengususkan safar untuk beribadah di suatu masjid tidak boleh. La tusaddu rihal illa salasati masajid. Ini sabda Nabi SAW. Tidak menempuh perjalanan yang jauh, mengususkan suatu tempat ya, untuk beribadah kecuali pada 3 masjid. Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram, Masjid Al-Aqsa. Ya. Kalau kita mengususkan ke suatu masjid selain 3 masjid ini hanya untuk beribadah. Ya, safar ke Jakarta misalkan tujuannya untuk sholat di Masjid Istiqlal misalkan. Nah, tujuannya untuk sholat di Masjid Istiqlal. Yeah. Padahal tujuannya masjid ini. Karena Nabi SAW tersaduriha. Tidak boleh menempuh perjalanan. Mengkhususkan suatu ibadah di tempat tertentu. Kecuali pada 3 masjid yang disebutkan tadi. Masjid Istiqlal bukan termasuk di antara 3 masjid yang disebutkan oleh Nabi SAW. Sehingga masuk dalam larangan ini. Apalagi tujuannya kuburan. Ya. Yeah. Masjid saja tadi ada larangan khusus. Nah, apalagi selain masjid, kuburan, nah, atau yang semisalnya. Wal ikbal ilaiha bil qalbi wal wajhi. Bahkan menghadapkan dirinya kepada kuburan-kuburan tersebut. Ya, baik dengan hatinya, dengan wajahnya. Wasarfi juli da'wat wa raghabat wa rahabat wa anwa' al-ibadat allati hiya haqqullah ta'ala ilaiha min dunihi, dan memalingkan kebanyakan dari doa-doanya, harapan-harapannya, rasa takutnya, dan berbagai macam ibadah-ibadah yang merupakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, dia palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini terjadi. Nah, kebanyakan di antara manusia sekarang ini. Bahkan banyak juga di antara kaum muslimin yang terjatuh pada perkara-perkara ini. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh-dhalimin." Jangan engkau menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak memberikan manfaat kepadamu, tidak juga memberikan kemudaratan kepadamu. Kalau seandainya engkau melakukannya, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka engkau termasuk di antara orang-orang yang zalim. Kenapa dikatakan menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya? Menempatkan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu zalim. Ibadah hak Allah Subhanahu wa taala ketika ditempatkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala ini suatu kezaliman, sehingga Allah mengatakan innasyirka la zulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Wa yamsaska Allah bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Apabila Allah Subhanahu wa taala menimpakan kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkan kemudaratan tersebut selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yuridka bi khairin fala rada li fadli. Dan apabila Allah menginginkan kebaikan kepadamu, maka tidak ada yang bisa menolak karunia Allah Subhanahu wa taala. Yusibu bihi may yasha'u min ibadihi. Allah memberikan kebaikannya kepada orang yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Wa huwal ghafurur rahim. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak kemudaratan. Kalau Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan kemudaratan kepada seseorang, sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menghilangkan kemudaratan tersebut. Atau sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan kebaikan kepada seseorang, maka selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menolak karunia yang akan Allah berikan kepada hamba tersebut. Sehingga diingatkan dalam ayat sebelumnya, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yad'uka. Jangan engkau menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak memberikan manfaat kepadamu dan juga tidak memudaratkanmu. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Kalau engkau melakukannya, maka sungguh engkau termasuk di antara orang-orang yang zalim. Nah. Wa nadairuha fil Qur'ani aktsar min an tuhsar. Dan yang semisal dengan ayat-ayat ini dalam Al-Qur'an ini sangat banyak. Dari dibatasi. Nah, banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan tentang hal ini. Setelah kita bahas tentang ruqyah, setelah kita bahas juga tentang tamimah. Yang ketiga, yang disebutkan dalam hadis tadi, inna ruqa wa tamaim wa tiwalah syirkun. Wa tiwalah syirkun. Tiwalah adalah kesyirikan. Qala al-musannif, huwa syai'un yasna'unahu yaj'amuna annahu yuhabbibul mar'ah ila zawjiha war rajul ila imra'atihi. Tiwalah sesuatu yang mereka buat. Yang mereka menduga, mengklaim bahwasannya. Nah, tiwalah ini membuat perempuan semakin mencintai suaminya. Dan suami semakin mencintai istrinya. Tiwalah. Kita mungkin bisa kita sebutkan seperti pelet. Ilmu pelet. Nah, yang dibuat supaya tadi, supaya perempuan semakin mencintai suaminya atau suami semakin mencintai istrinya. Nah, Wa bihada fassarahu Ibnu Mas'ud rawil hadis. Dan dengan makna inilah dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud rawi hadis yang kita bacakan tadi. Kama fi sahih Ibn Hibban wal Hakim, sebagaimana dalam kitab sahih Ibn Hibban dan juga Hakim. Qalu, mereka mengatakan, ya, ketika Ibnu Mas'ud menyampaikan hadis, inna ruqa wa tamaim wa tiwalah syirkun, sesungguhnya ruqiyah, tamimah dan tiwalah adalah syirik. Mereka mengatakan, ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, ini nama kunyah Ibnu Mas'ud, hadihi ruqa wa tamaim qad arafnaha fama tiwalah, ruqiyah dan tamimah kami telah mengetahuinya. Lalu apa yang dimaksud dengan tiwalah? Qala syai'un yasna'uhu an-nisa yatahabbana ila azwajihinna. Ya, kata Ibn Mas'ud, nah, bahwasanya tiwalah ini sesuatu yang dibuat oleh perempuan supaya lebih dicintai oleh suami-suaminya. Nah, ini penafsiran Ibn Mas'ud. Nah, walaupun khilaf janda para ulama tentang asar ini, ya, ada sebagian ulama yang mendoifkan asar ini, ya, mengatakan hadisnya atau sanadnya munqati. Qala al-Hafidz, berkata al-Hafidz Ibn Hajar, atiwalah bikasril musanna, tiwalah dengan dikasrohkan tak yang bertedik dua, ya, tak liriknya dua. Nah, wafat hilwawi dan difathahkan wawunya tiwa, walam difathahkan juga lamnya mukhaffafa. Kalau mukhaffafan maknanya tanpa tasdid, ya, sehingga tiwalah bukan tiwalah tapi tiwalah. Kata al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, tiwalah adalah syai'un kanatil mar'ah, ya, tajlibu bihi mahabbata zawjiha. Nah, tiwalah adalah sesuatu, ya, di mana dengan tiwalah tersebut seorang perempuan membuat dirinya dicintai oleh suaminya. Wa huwa darbun minas sihir. Dan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, tiwalah ini salah satu bentuk dari sihir. Ya, pelet lah kita sebutkan tadi. Nah, bisa berupa mantra-mantra yang tujuannya untuk tadi menyebabkan suami semakin cinta kepada istrinya atau istri semakin cinta kepada suaminya. Atau bisa juga berupa, nah, benda-benda di dalamnya ada bacaan-bacaan, jampe-jampe yang tujuannya tadi, nah, supaya istri lebih cinta kepada suaminya atau suami lebih cinta kepada istrinya. Nah, dan ini tentu kesyirikan. Wa kana minasyirki, dan ini termasuk di antara kesyirikan. Lima yuradu bihi min daf'il madar, dikarenakan yang dimaksudkan dengan tiwalah ini adalah menolak kemudaratan. Nah, supaya suami tidak benci kepada istrinya atau istri tidak benci kepada suaminya. Wa jalbil manafi' min ghairillah ta'ala. Ya, dan untuk mendapatkan kemanfaatan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk daripada kesyirikan. Ya. Tiga perkara yang disebutkan dalam hadis tadi, inna ruqa wa tamaim wa tiwalah syirkun, sesungguhnya ruqyah, nah, dan juga tamimah, ya, dan juga tiwalah, ya, jim apa, peret, nah, supaya suami cinta kepada istri, istri cinta kepada suami, ini adalah kesyirikan. Nah, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata al-musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, lanjutkan katanya, wa an Abdullah ibn Ukaim marfu'an, dari Abdullah ibn Ukaim marfu'an sampai kepada Nabi SAW, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih, barang siapa yang menggantungkan suatu jimat, wukila ilaih, maka urusannya diserahkan kepada jimat tersebut, sehingga membuat tergantung kepada jimat tersebut, tidak tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawah Ahmad wa Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam At-Tirmidzi. Nah, untuk penjelasan hadis ini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.